Mitra Bisnis, beberapa minggu lalu saya melakukan TOT atau train the trainers untuk beberapa dosen ya. Nah, yang menarik menurut saya adalah ketika saya berdiskusi dengan mereka, selalu para dosen itu memikirkan bahwa mereka mengajarkan orang sesuatu ilmu, teknik, pengetahuan untuk bisnis ataupun untuk kehidupan ya, ataupun untuk komputer atau untuk apa saja. Nah, Galileo pernah bilang bahwa one cannot teach a man anything, one can only enable him to learn from within himself. Artinya seseorang itu tidak mungkin mengajarkan seseorang apapun ya. Yang bisa dilakukan hanyalah membuat orang lain mau belajar dari dalam dirinya sendiri. Sehingga saya merasa bahwa semua para guru, dosen, pengajar, trainer, inspirator ya, atau siapapun sebenarnya hanya ingin memberikan inspirasi kepada pendengar supaya mereka mau belajar sendiri, supaya mereka mau mempelajari sendiri apa yang menurut mereka baik. Kita hanya ingin membuka jalan dari dalam diri kita untuk membuat para orang yang mau menjadi pembelajar memulai sendiri. Kecuali pekerjaan-pekerjaan kasar seperti memasang batu, menebang pohon dengan alat ya. Ini sesuatu yang harus diajarkan dengan diangkatkan lalu ditaruh. Ini betul-betul physical training yang harus Anda lakukan. Tetapi sebenarnya banyak sekali dalam kehidupan kita, seorang guru, seorang dosen, seorang penyeminar, seorang trainer hanya mampu memberi semangat ya. Hanya mampu memberi arahan kemana dan apa dan bagaimana kamu harus belajar ya. Dan memberikan feedback mungkin, umpan balik tentang apa yang Anda pelajari. Kita sering diinginkan untuk menjadi seseorang yang mengajarkan sesuatu ini begini. Sebetulnya tidak memungkinkan. Yang kita mungkin melakukan hanyalah memberikan inspirasi ini loh ya. Kalau kamu melakukan ini, kamu akan menjadi baik. Ini contohnya. Ini sudah dilakukan orang lain ya. Dan apakah kamu akan menjadi orang yang menjadi lebih baik atau tidak? Semuanya kembali kepada diri masing-masing orang yang menjadi pendengar kita. Kita tidak bisa membuat orang itu tidak mampu menjadi mampu. Kita hanya mampu menunjukkan arah. Ayo, kalau kamu mau menjadi mampu, silakan bekerja sendiri. Terlalu banyak orang yang menurut saya selalu ikut seminar, dengarkan kalimat orang, dia senang sekali. Tapi dia tidak mau melakukan pembukaan hati dan mulai belajar benar-benar dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin tidak ada gunanya Anda ikut 10 seminar, 20 seminar, 100 seminar, atau apapun. Tetapi Anda membaca pun juga tidak ada gunanya kalau Anda tidak menerapkan hal itu dalam kehidupan Anda. Karena hanya Andalah yang mampu membuat diri Anda menjadi orang yang lebih bisa. Karena tugas seorang pembelajarlah untuk belajar. Tugas seorang dosen, guru, trainer hanya memberi inspirasi kepada Anda untuk melakukan hal yang benar kalau Anda ingin maju. Mitra Bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Sukses selalu untuk Anda.